أن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلامة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلى ابن مملك bertanya kepada Ummu Salamah, Ummul Mu'minin radhiyallahu anha, tentang bacaan Rasulullah SAW. Kemudian diceritakan oleh Ya'la, fa'idha hiya tan'atu kira'atan mufassaratan harfan harfan. Maka disebutkan ternyata Ummu Salamah mensifati bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan apa? Mufassarah. Bacaan yang jelas gamblang. Huruf demi huruf. Maka ini sebagaimana apa ketika kita mempelajari pembicaraan Nabi SAW. Di sana disebutkan bahwa ucapan Nabi SAW apa? Faslan. Antum kalau masih ingat, waktu itu kita sebutkan bahwa bacaan Nabi SAW tidak apa? Orang Jawa bilang lujur. Ucapannya tidak seperti kereta api yang terus tanpa henti. Itu dalam ucapan kesehariannya, apalagi dalam bacaan Al-Qur'annya. Maka mufassarah di sini diterangkan para ulama bahwa bacaan beliau bacaan tadabbur. Ini yang perlu kita cermati. Bahwa ketika kita membaca Al-Quran, seharusnya adalah bacaan tadabbur. Bukan hanya mengejar target. Karena sebagian mungkin sudah menetapkan target. Oh, saya minimal satu hari berapa? Satu juz. Maka yang penting target ini apa? Terkejar. Entah paham atau tidak paham apa yang dibaca. Bukan seperti itu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita membaca apa? Huruf per huruf. Huruf per huruf ini tentunya bukan maksudnya apa? Bacanya alif, ba, ta, tha. Bukan. Tapi benar-benar dihayati. Jadi, kalau kita baca sebuah surat, hal ataka hadithul ghashiyah, maka kita memahami kata per kata, apakah telah datang kepada kalian cerita al-ghashiyah. وجوه يومئذ خاشعه wajah-wajah yang pada hari itu terlihat apa ketakutan. Siapa mereka? Amilatun nasibah, mereka orang yang sebenarnya dulu di dunia beramal sudah capek tapi amalnya bukan untuk akhirat. Amalnya tidak sesuai dengan tuntutan atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya dapat capek. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Maka seorang membaca Al-Qur'an seharusnya apa? Memahami. Dan lagi-lagi disitulah pentingnya kita belajar bahasa Al-Qur'an. Dan tidak lain, tidak bukan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Terus bersemangat. Untuk belajar Al-Quran, Masya Allah, sekarang dimudahkan. Antum mau ikut 10 grup apa belajar online ya bisa saja. Nah. Kalau nggak paham dari grup ini, nah, atau dapat 10% dari grup ini, 10% dari grup itu, kan genep ya. 10 grup berarti 100%. Subhanallah, nggak ada alasan. Sekarang ini, wah, nggak ada yang buka pelajaran bahasa Arab. Orang Jawa bilang apa? Teng tlecek. Ya. Banyak sekali kesempatan untuk belajar online sekarang ini. Maka dulu Rasulullah SAW mengajarkan demikian. Dan itu yang disifati oleh siapa? Ummul mu'minin Ummu Salamah. Demikian pula apa yang disebutkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh penulis, qala haddatsana Muhammad ibnu Bashar, qala haddatsana Wahab ibn Jarir ibn Hazim, qala haddatsana Abi an Qatadata, qala Qatadah rahimahullah, seorang tabi'in, bercerita, qultu li Anas ibn Malik, aku pernah mengatakan kepada Anas ibn Malik, kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dahulu kala bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala madda, maka Anas bin Malik mengungkapkan salah satu sisi bacaan beliau, apa itu mad. Kita tahu mat bacaan panjang minimal 2, 4, sampai 6. Artinya beliau membaca di tempat mat sesuai dengan hukum matnya. Sehingga bacaannya tidak seperti, lagi-lagi kita katakan, sebagian orang yang mengejar target bacaan saja, bacaannya diseret. Sehingga susah untuk dipahami apa yang dibaca. Ini surat apa yang dibaca? Sebagian kita mungkin sering mendengar ini. Kapan? Ketika ada khataman Quran. Karena mengejar target, sehari harus khatam. Maka kita perhatikan ini sebenarnya yang dibaca surat apa? Di ayat keberapa? Nah, ini contoh bacaan tanpa tadabbur. Sebagian beralasan karena baca saja itu satu huruf satu 10 kebaikan. Iya. Tapi bukan untuk itu diturunkannya Al-Qur'an. Bukan hanya untuk itu saja diturunkannya Al-Qur'an. Tapi untuk ditadaburi sehingga kita memahami isi kandungannya dan akhirnya apa? Menguatkan keimanan, menambah amal kebaikan kita. Ini tujuan utamanya. Kemudian berikutnya, kembali kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah. Dan ini menjelaskan hadis yang pertama. Qala haddatsana Ali bin Hujr. Qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Umawi. An ibn Jurayj. An ibn Abi Mulaikah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat. Ummu Salamah menceritakan, kana Nabi SAW yuqatti'u qira'atahu. Ini menjelaskan tentang apa? Harfan, harfan. Satu huruf artinya, bukan satu huruf itu apa? Alif, ba, ta. Tapi satu penggalan, satu penggalan. Yaqulu, Beliau membaca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma yakif. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian berhenti. Thumma yakulu. Kemudian beliau mengatakan, Ar-Rahmanir Rahim. Thumma yakif. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian berhenti. Wa kana yaqra'u. Kemudian beliau membaca. Maliki yaumiddin. Subhanallah. Ini kalau kita kemudian sandingkan dengan 23 rakaat yang hanya berapa? 15 menit atau kurang? Allah musta'an. Itu pun kemudian apa? Berbagai macam dalih, bukan dalil, dikemukakan. Semakin cepat kan kita semakin konsentrasi. Allah musta'an. Begitu kemudian mengklaim mencintai Nabi Rasulullah. Sedangkan amalnya selalu menyelisihi Nabi SAW. Ini sebagaimana mereka yang mengklaim paling ahlu sunnah, tapi amalnya selalu apa? Menyelisihi sunnah. Maka ini bahan introspeksi untuk diri kita. Kemudian hadis berikutnya. Qala haddatsana Qutaibah. Qala haddatsana Al-Laits. An Muawiyah ibn Shalih. An Abdullah ibn Abi Qais. Qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ عبد الله بن قيس menceritakan bahwa beliau pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang bacaannya Nabi SAW. Kalau tadi yang ditanya siapa? Ummu Salamah. Kalau ini yang ditanya istri yang lain, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Menanyakan apakah dahulu kala Nabi SAW itu apa? Yusirru, mensirkan, memelankan bacaan. Am yajharu atau menjaharkan, mengeraskannya. Qalat. Maka beliau menjawab. Kullu dhalikat qad kana yaf'alu. Semua itu sungguh dahulu kala telah dilakukan. Jadi Nabi SAW kadang membaca dengan sir, kadang membacanya dengan jahar. Sir ini khususnya apa? Bacaan di siang hari. Jahar biasanya pada bacaan malam hari. Qad kana rubbama asarra wa rubbama jahara. Nah, sungguh dahulu kala itu kadang beliau melankan dan kadang apa? Mengeraskan. Bahkan dalam sebagian riwayat kita tahu bahwa Nabi SAW di siang hari pun kadang menjaharkan apa? Bacaannya. Tapi ini bukan bahan ngeles gitu ya. Kalau antum lupa, kita lupa di siang hari ngimami salat duhur, tiba-tiba apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Keraskan bacanya. Kemudian setelah salat bacakan hadis itu ya. Oh dulu apa? Nabi itu SAW kadang mengeraskannya. Iya, kadang mengeraskannya itu sengaja. Bukan karena ngalamun salat duhur dijaharkan. Ini beda keadaan. Maka Nabi SAW kadang memelankan di saat-saat yang dikeraskan, dan kadang mengeraskan di saat-saat apa? Beliau memelankan. Faqultu, maka aku pun mengatakan, yaitu siapa? Abdullah bin Abi Qais, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Segala puji hanya milik Allah yang menjadikan dalam urusan ini apa? Keluasan. Dan ini yang kita katakan kemarin. Kalau kita mau belajar, benar-benar belajar tentang agama kita, apa yang kita dapati? Keluasan, kemudahan. Orang yang menganggap Islam itu sebagai kesempitan, kesulitan, itu karena tidak mau mempelajari Islam yang sebenarnya. Tapi inilah faktanya, bahwa orang yang mau belajar tentang Islam, ia akan mendapati apa? Keluasan, kemudahan. Dan itu salah satu tujuan ditetapkannya syariat. Betapa kacaunya, betapa susahnya kalau kita hidup ini tanpa aturan. Maka itu yang harus menjadi pandangan kita terhadap apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan. Qala haddatsana Waqi'. قال حدثنا مسعر عن أبي العلاء العبدي عن يحيى بن جعده عن أم هانع. Ini seperti hadis tentang apa? Salat duha Rasulullah ketika Fathu Mekkah, numpang di rumahnya siapa? Ummu Hanik. Mandi, kemudian sholat duha. Bisa jadi ini dalam kesempatan yang sama atau dalam kesempatan yang lain, Ummu Hanik menceritakan, Kuntu asma'u kira'atan Nabiya Sallam billayli wa ana ala arishihi. Aku pernah mendengar bacaan Nabi SAW di malam hari, dan aku dalam kondisi di atas arish, itu bisa diartikan apa? Sofa, kursi panjang. Sebagian pensyarah menyebutkan bahwa ini terjadi sebelum hijrah Nabi SAW. Berarti apa? Peristiwa yang lain. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan. Kemudian hadis berikutnya, di sini tidak menceritakan tentang apa, bagaimana bacaan Nabi SAW. Kita langsung kepada hadis berikutnya. Qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan. Qala haddatsana Abu Dawud. قال حدثنا شعبة عن معاوية ابن قرح قال سمعت عبد الله ابن مغفل يقول عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه من جريتاك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح. Aku melihat Nabi SAW di atas ontanya di hari pembukaan kota Mekkah. وَهُوَ يَقْرَأُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Sebuah kemenangan yang luar biasa yang didapatkan oleh Nabi SAW ketika beliau bisa kembali ke kota kelahirannya dalam keadaan apa? Membuka kota tersebut, memenangkan kota tersebut. Sejarah mencatat para panglima jika mendapatkan kemenangan akan masuk ke kota dengan kesombongan dan kecongkakannya. Tapi Nabi SAW masuk kota tersebut, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, menunduk sampai kepalanya itu hampir menyentuh leher ontanya, dan bersyukur kepada Allah dengan mengungkapkan bahwa nikmat ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan telah dikabarkan oleh Allah dalam surat Al-Fath, "Inna fatahna laka fathan mubina." Sungguh kami akan bukakan, berikan kemenangan untukmu, kemenangan yang nyata. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Supaya Allah mengampuni untukmu apa yang lalu dari dosa-dosa dan apa yang akan datang. قَالَ فَقَرَعَ وَرَجَّعَ. Disebutkan oleh Abdullah bin Mughaffal bahwa beliau membaca dan mengulang-ulanginya. Maka tidak mengapa. Tentunya ketika kita salat sendirian, atau memang keadaan yang memungkinkan, seperti yang kita dengarkan pada murattal, pada bacaan Al-Quran sebagian imam, ketika kita mendapati satu ayat, kemudian ayat itu memang pas dengan momen yang sedang terjadi di tengah masyarakat, kemudian kita mengulangi bacaan tadi, maka ini salah satu cara membaca dengan tadabbur, sehingga kita paham penggalan ini apa maknanya dan apa korelasinya dengan apa yang sedang terjadi, sehingga kita mengulangi bacaan itu untuk mengingatkan diri kita yang baca secara khusus, kemudian apa, orang yang mendengar. Itu diantara cara apa membaca Al-Quran, tentunya lagi-lagi apa, membaca dengan tadabbur, sehingga memahami apa yang dibaca. Kemudian Abdullah bin Mughaffal menambahkan, atau seorang rawi dari riwayat ini, yaitu Muawiyah bin Qurrah. Qala wa qala Muawiyah bin Qurrah, laula an yajtami' an-nasu 'alayya la akhadtu lakum fi dhalika sawti, fi dhalika sawti, aw qala al-lahni. Seandainya bukan karena apa berkumpulnya manusia kepadaku, sungguh aku akan mengambilkan bagi kalian dalam hal itu apa suara atau bacaanku. Bahwa kalau bukan karena orang sedang ngumpul, saya akan bacakan untuk kalian apa bacaanku yang bagus. Dan di sini ada pelajaran yang apa perlu kita cermati, bahwa kadang orang meninggalkan sesuatu karena apa, takut pujian manusia. Memang manusia sedang berkumpul, sesuatu yang apa, yang dia takutkan dirinya terjatuh dalam riya. Meskipun kemudian juga ada penjelasan sebagian ulama mengatakan apa, al-amalu li ajlin nasi syirkun wa tarkul amali li ajlin nas riya'un. Melakukan sebuah amalan karena manusia itu kesyirikan, dan meninggalkan sesuatu karena manusia juga itu sudah dikatakan riya. Tapi tentunya kita berhusnudzon kepada beliau Tentunya ada hal-hal pertimbangan lain sehingga beliau tidak apa membacakan atau mengungkapkan suaranya yang bagus. Di mana kemudian Syekh Abdul Razak mengingatkan di sini, wa fihi dalilun ala anna irtikaba ma yujibu ijtima'an nasi 'alaihi ijtima'an yuaddi ila fitnatin aw ma'siyatin aw amrun madmumun. Amrun madmumun, ya. Di sini ada dalil bahwa melakukan sesuatu yang mewajibkan berkumpulnya manusia kepada seseorang. Jadi perhatikan bahwa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berkumpul pada diri kita, mengelilingi kita, yang menyebabkan fitnah atau maksiat, menyebabkan orang berdesak-desakan, menyebabkan orang terkagum-kagum dan sebagainya, dari berbagai macam fitnah atau maksiat, amrun madmumun, ini perkara yang tercela. Maka kita bisa menggabungkan dua keterangan para ulama tadi, kapan dikatakan riya, meninggalkan sesuatu itu apa disebut riya, kalau sebenarnya tidak menyebabkan orang berkumpul. Misalnya apa, setelah sholat maghrib misalnya, ada ba'diyah maghrib atau setelah sholat isya, kemudian kita akan mengerjakan sholat ba'diyah. Kemudian melihat, ah jangan-jangan nanti saya dilihatin orang kalau sholat di sini, nggak usah sholat aja. Itu masih prediksi, itu masih hanya kira-kira. Ini. Maka di sini apa? Jatuhnya pada riya. Tapi kalau memang benar-benar kalau jenengan apa sholat ba'diyah kemudian orang ngerumpul, kenapa? Ingin melihat sholatnya jenengan. Nah, ini kan jelas madharatnya. Maka ini apa kalau dilakukan menjadi satu yang tercela, lebih baik apa ditinggalkan. Apalagi kalau kita kembali kepada bab sebelumnya tentang sholat di rumah. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Nuh ibn Qais al-Huddani An Husam ibn Misak, Misak, gitu ya. An Qatadata, qala. Qatadah mengatakan, jadi ini langsung dari seorang tabiin, oleh karena sanadnya dikatakan apa? Lemah. Ma ba'athallahu nabiyan. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun illa hasanal wajhi hasanal sauti, kecuali apa? Bagus wajahnya dan bagus pula suaranya. Wa kana nabiyukum hasanal wajhi hasanal sauti, dan dahulu kala nabi kalian itu bagus wajahnya dan bagus suaranya. Wa kana la yurajji, dan suaranya bah tidak terjik. Yaitu suara yang dibuat-buat. Itu makna terjik. Ah, di sini hadis yang lemah karena seorang tabi'in langsung menceritakan tentang Nabi SAW padahal beliau tidak bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian kita kepada hadis terakhir di bab ini. Qala haddathana Abdullah ibn Abdurrahman. Qala haddathana Yahya ibn Hassan. Qala haddathana Abdurrahman ibn Abi Zinad. An Amr ibn Abi Amr. An Ikrimah. An ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. Dahulu kala bacaannya Nabi SAW kadang didengar oleh orang yang di kamar. Bahwa bacaan Nabi SAW dahulu kala didengar oleh orang yang sedang di kamar. Padahal dia di mana? Di rumahnya. Ini menegaskan kembali tentang bahwa Nabi SAW apa? Mengeraskan bacaannya. Sehingga bisa didengar oleh orang yang di rumah. Meskipun rumahnya Rasulullah SAW itu apa? Berdekatan dengan masjid. Bersebelahan dengan masjid. Tapi tentunya ada jarak. Nah, kalau sekarang memang ada pengeras gitu ya. Ini menunjukkan beliau membacanya dengan keras. Sehingga yang di rumah bisa mendengarnya. Tapi kita tambahkan satu bab pendek berikutnya, dan ini masih berkaitan dengan bacaan, yaitu tentang maja'a fi bukai Rasulullah SAW. Apa-apa yang datang dalam tangisannya Rasulullah SAW. Dan menangis bagi laki-laki pada momennya. Itu bukan artinya laki-laki itu cengeng. Tapi itu menunjukkan apa, khususnya dalam bacaan seperti ini, kekhusyuan dia, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula Rasulullah SAW ketika kehilangan putranya, beliau juga menangis. Nah, kita baca hadis-hadis yang menceritakan hal ini. قال حدثنا سويد ابن ناصر قال حدثنا عبد الله ابن مبارك عن حماد ابن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله ابن شحير عن أبيه يدعو عبد الله بن شحير رضي الله عنه قال آتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. عبد الله بن شحير menceritakan bahwa beliau mendatangi Nabi SAW dalam keadaan beliau apa sedang salat. ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. Dan di rongganya, maksudnya apa? Rongga dadanya, suara gemuruh seperti gemuruhnya panci ketika apa? Mendidih. Kenapa? Karena nangis. Dan tentu ini sangat erat kaitannya dengan pembahasan kita sebelumnya. Apa itu? Inilah hasil dari bacaan dengan tadabbur. Inilah hasil ketika kita membaca dan mengerti makna apa yang kita baca. Bisa jadi tangisan itu tangisan apa? Rasa takut kepada Allah. Atau pula tangisan rasa syukur kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan atau kenikmatan-kenikmatan yang disiapkan. Karena orang bisa menangis karena apa? Sedih, dan orang bisa menangis karena gembira. Kemudian hadis yang kedua, sebuah hadis yang cukup kita kenal, hadisnya Abdullah bin Mas'ud, qala haddatsana Mahmud ibn Ghailan, qala haddatsana Mu'awiyah ibn Hisham, qala haddatsana Sufyan an al-A'mash, an Ibrahim, an Abidah, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan, qala li Rasulullah sallam iqra alayya. Suatu hari Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, yang kita tahu beliau termasuk pemuda yang masuk Islam sejak di Mekkah. Peristiwanya sangat terkenal ketika Rasulullah dan Abu Bakar kemudian apa pergi kehausan, melihat seorang penggembala meminta susu, kemudian apa penggembala ini mengatakan, ini bukan kambing milik saya, ini milik majikan saya. Kemudian akhirnya Rasulullah meminta kambing betina yang belum didatangi oleh pejantan, kemudian diusap susunya sampai membesar. Kemudian Abu Bakar segera mencari batu untuk tempat susu, diperah, kemudian diberikan Rasulullah SAW. Melihat hal itu, kemudian apa? Abdullah ibn Mas'ud meminta diajari dan akhirnya masuk Islam. Maka salah satu qari Rasulullah SAW yang punya suara indah. Maka Rasulullah mengatakan, ikra alaiya, bacakanlah untukku. Jadi bacakanlah Al-Quran. Fakultu ya Rasulullah, akra'u alaika wa alaika unzil. Maka Abdullah bin Mas'ud dengan adabnya mengatakan, wahai Rasulullah, apakah pantas aku membacakan kepadamu sedangkan apa Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Rasulullah mengatakan, sungguh aku menyukai untuk mendengarkannya dari selainku. Faqara'tu surat An-Nisa. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, maka aku bacakan surat An-Nisa. Hatta balagtu, sampai aku kemudian sampai pada penggalan, waji'na bika ala ha'ula'i syahida. Dan kami datangkan kamu, yaitu siapa? Muhammad, ala ha'ula, atas mereka syahidan, sebagai saksi. Qala, maka berkata Abdullah bin Mas'ud, fara'aitu aynai Rasulillah SAW tahmilani. Maka aku melihat kedua mata Rasulullah SAW, apa? Dalam riwayat yang lain, tadma'an, meleleh, mengalirkan air mata. Ini rasa tanggung jawab yang berat yang dipikul, bahwa beliau nanti akan menjadi saksi atas umatnya. Dan lagi-lagi ini hasil dari apa? Qira'ah tadabbur. Kemudian hadis berikutnya, قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما. Beliau bercerita, انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. Terjadi gerhana matahari pada suatu hari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, maka bangkitlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat. Hatta lam yakad yarka thumma raka'a. Sampai-sampai beliau tidak rukuk. Artinya menunjukkan bacaannya panjang. Karena memang sunnahnya dalam mengerjakan sholat gerhana itu, sepanjang gerhana itu terjadi. Nah, kalau dulu mestinya orang punya kebiasaan bahwa gerhana akan terjadi kira-kira sekian dan sekian. Dan sekarang bisa diprediksikan akan dimulai dari jam sekian, akan berakhir dari jam sekian. Sampai saking panjangnya sampai dikatakan apa? Hampir tidak ruku. Tsumma raka'a. Kemudian ruku. Falam yakad yarfa' ra'sahu. Saking lamanya ruku sampai dikatakan hampir-hampir tidak mengangkat kepalanya. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Falam yakad, kemudian apa? Falam yakad yan yasjuda thumma sajada. Kemudian beliau berdiri. Hampir-hampir tidak sujud, kemudian sujud. Tentu kita fahami ini apa? Beliau bangkit kembali, kemudian membaca kembali, rukuk kembali, kemudian berdiri kembali. Diringkas ceritanya, tidak disebutkan secara lengkap. Karena dalam sholat gerhana dua kali bacaan baru sujud. Maka hampir-hampir berdiri lama sampai-sampai dikatakan tidak sujud, kemudian sujud. Falam yakad yarfa' ra'sahu thumma rafa' ra'sahu. Dan sujudnya pun lama sampai dikatakan apa? Hampir-hampir tidak mengangkat kepalanya, kemudian mengangkat kepalanya untuk duduk di antara dua sujud. Falam yakad an yasjuda thumma sajada. Saking lamanya duduk, saya dikatakan apa? Hampir-hampir tidak sujud. Kemudian beliau sujud. Falam yakad an yarfa'a ra'sahu. Kemudian sujud juga lama. Hampir-hampir tidak mengangkat kepalanya. Faja'ala yanfuhu wa yabki. Maka kemudian beliau apa? Yanfuh, meniup, maksudnya seperti apa? Terisak. Sesungguhkan gitu ya. Dan menangis. Wa yakulu rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Dan ini yang seharusnya ada pada diri kita ketika terjadi yang dikatakan orang sebagai apa? Fenomena alam. Tidak semata-mata kita melihatnya sebuah fenomena alam, tapi kita melihat kekuasaan Allah, dan bisa jadi Allah mendatangkan satu petaka dalam keadaan itu. Maka ketika gerhana itu terjadi, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rabbi, wahai Rabbku, alam ta'idni, tidakkah engkau telah menjanjikan untukku? Alla tu'adzibahum wa ana fihim. Engkau tidak akan mengazab mereka selama aku ada di tengah-tengah mereka. Mengisyaratkan firman Allah di surat apa? Al-Anfal, ayat 33. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Dan tidaklah Allah akan mengadab mereka dan engkau di tengah-tengah mereka. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan tidaklah Allah akan mengadab mereka selama mereka mau beristighfar. Dikatakan oleh Abdullah bin Abbas wa al-amanan li hadhihi al-ummah. Inilah dua keamanan bagi umat ini. Apa yang pertama? Adanya Rasulullah SAW. Itu jaminan keamanan untuk umat. Allah tidak akan menimpakan azab selama Rasulullah SAW ada. Dan ini telah pergi. Maka tinggal satu jaminan keamanan. Apa itu? Istighfar. Maka kalau kita ingin aman dalam keadaan sekarang ini, perbanyaklah apa? Istighfar. Kemudian beliau mengatakan kembali, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wahum yastaghfirun. Wahai Rabbu, tidakkah engkau menjanjikan kepadaku bahwa engkau tidak akan mengazab mereka selama mereka mau beristighfar. Wa nahnu nastaghfiruka, dan kami memohon ampun kepadamu. فَلَمَّا صَلَّ رَكْعَتَيْنِ إِنْ جَعَلَتِ الشَّمْسُ. Ketika sudah salat dua rakaat, matahari kemudian apa? Muncul kembali. فَقَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ. Maka beliau pun bangkit, memuji Allah dan memujanya. ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya matahari dan bulan dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena matinya seseorang, bukan pula karena lahirnya. Fa idzan kasafa fafza'u ila dzikrillahi ta'ala. Maka jika keduanya terjadi gerhana, maka segeralah kalian mengingat Allah Ta'ala. Salah satunya dengan apa? Dengan melakukan salat gerhana. Maka lihat bagaimana tangisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika apa? Membaca, ketika salatnya, karena memahami apa yang sedang dibaca. Kemudian hadis berikutnya, قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من ذريتها كان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون ابن مضعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهرقان. Bahwa Rasulullah mencium Utsman ibn Mad'un dalam kondisi sudah meninggal dan beliau menangis atau kedua matanya apa melelehkan air mata. Dan hadis ini boleh menunjukkan bolehnya apa? Mencium orang yang meninggal. Bagi yang boleh maksudnya apa? Laki-laki kepada laki-laki, wanita kepada wanita. Dan itu juga dilakukan oleh siapa? Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka tidak mengapa kalau kemudian apa ada orang dekat kita, teman, keluarga, orang tua meninggal, kemudian kita mencium jenazahnya. Kemudian hadis yang terakhir, qala hadatsana Ishaq ibn Mansur qala ahbarana Abu Amir qala hadatsana Fulayh وهو ابن سليمان عن هلال ابن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سبت أنس بن مالك رضي الله عنه من ceritakan شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر. kami menyaksikan salah satu putri Rasulullah SAW, yaitu apa, menyaksikan meninggalnya. Wa Rasulullah SAW jalisun al-qabri, dan Rasulullah SAW duduk di atas kubur. Tentunya bukan di atasnya persis, di sampingnya. Fara'aitu aynaihi tadma'an, maka aku melihat kedua matanya apa? Menangis. Kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba bertanya, afikum rajulum lam yuqari fil lailata, adakah di antara kalian lelaki yang tidak mendatangi istrinya malam tadi? Qala Abu Talha, ana. Abu Talha kemudian mengatakan, aku. Qala inzil fanazala fi qabriha. Maka Rasulullah merintahkan, turunlah. Maksudnya turun ke dalam liang kubur. Maka kemudian Abu Talha turun dalam liang kubur putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada pelajaran lain selain apa, tangisan Rasulullah tadi. Baik, kita kembali nanti kepada 325. Terlewatkan. Maka di sini ada pelajaran berkaitan dengan pemakaman. Apa itu? Bahwa yang masuk ke liang kubur ketika memakamkan adalah mereka yang malamnya tidak mendatangi istrinya. Jadi ini mungkin salah satu pelajaran baru begitu ya. Jadi kalau malamnya habis mendatangi istrinya, tidak ikut masuk dalam liang untuk menurunkan jenazah. Pelajaran yang lain, ini kadang salah diyakini oleh sebagian, ketika mengangkat jenazah tidak mengapa. Laki-laki yang bukan mahram bagi jenazah perempuan. Karena Abu Talha adalah ajnabi bagi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada satu hadis yang terlewatkan tadi. Hadis 325. Qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan. Qala hadatsana Abu Ahmad. Qala hadatsana Sufyan an Atha' ibn Sa'ib an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Qala ahada Rasulullah sallam ibnatan lahu taqdi. فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أم أيمن. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah mengambil putrinya, yaitu mangkunya, dalam keterangan hadis ini disebutkan bukan putri beliau langsung, tapi putrinya Zainab, jadi cucu beliau. Kemudian dipangku, diletakkan di hadapan beliau, dan akhirnya meninggal di hadapan beliau. Wasahat Ummu Aiman, maka berteriaklah Ummu Aiman. Faqala, yakni sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi SAW, atabkina inda Rasulullah SAW, apakah kamu menangis di hadapan Rasulullah SAW? Maka Ummu Aiman menjawab, alastu araka tabki, bukankah aku pernah melihat engkau sendiri juga menangis? Qala inni lastu abki, innama hiya rahmatun. Maka Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya aku tidak menangis, akan tetapi dia itu kasih sayang. Innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli hal. Sesungguhnya orang yang beriman senantiasa dalam keadaan baik apapun kondisinya. Inna nafsahu tunza'u min baini janbaihi wa huwa yahmadullah. Sesungguhnya jika ada jiwa yang diambil di hadapannya, maka dia pun memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menangis dibolehkan, tapi ada batasannya. Bukan yang kemudian apa? Sambil berteriak. Yang ini masuk dalam bab niyahah, bab meratap, yang itu terlarang. Baik, ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana pahala orang membaca Al-Quran belum tahu artinya. Sebagaimana zahir hadis bahwa bacaan satu huruf itu 10 kebaikan. Semoga sudah mendapatkan kebaikan ini. Tapi tentunya tidak akan sempurna kebaikan-kebaikan itu, dan tidak akan mencapai tujuan diturunkannya Al-Quran tanpa kita mengerti makna dan artinya. Maka kita tetap harus bersemangat, gitu ya, membaca minimal terjemahannya, tafsirnya. Kemarin baru ada yang konsultasi masalah terjemah tafsir Ibnu Katsir, gitu ya. Ada terjemah yang lengkap, ada terjemah yang sahih, tafsir Ibnu Katsir itu. Harganya yang lengkap 1,8. Yang sahih tafsir Ibnu Katsir kalau nggak salah 1,2 atau 1,3. Subhanallah. HP kita harganya berapa? Sebedanya harganya berapa? Tapi kalau sudah bicara kitab, mahal. Gitu ya. Maka ini yang perlu kita rubah mindset kita. Alhamdulillah kita terbantu dengan terjemahan-terjemahan ini sebelum kita bisa memahami dengan bahasa Arab langsung. Tapi Ustaz, dalam sholat gerhana, jika dalam keadaan ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, bacaan bisa diulang-ulang sehingga bisa lama atau panjang. Tetapi dalam keadaan i'tidal, apakah bacaannya boleh diulang? Dalam i'tidal yang pertama ada banyak bacaan, gitu ya, dan beberapa di antaranya sangat panjang. Ini yang pertama. Yang kedua, wallah alam, kalau dalam keadaan yang lain boleh diulang, saya nggak tahu apakah ada larangan dalam i'tidal itu untuk mengulangi bacaan. Kalau di tempat yang lainnya kita bisa mengulangi, maka demikian pula dalam keadaan i'tidal. Jika tidak, mohon diberi doa i'tidal yang panjang tersebut. Ya, insyaallah Jabri ya. Taib, jazakallah khairan. Kecuali nanti saya bacakan sekali langsung hafal. Dan atau antum bisa browsing gitu ya, macam-macam bacaan doa i'tidal, kemudian dihafalkan. Ini yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.